mentarbiyah seorang anak muda. Naam, mengajarkan kepadanya bagaimana pentingnya seorang tetap meminta izin kepada suatu yang dia berhak, dia yang memiliki hak. Dalam hal Ibnu Abbas punya hak untuk meminum setelah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak diberikan maka minta izin kepadanya. Ya. Minta izin. Atau tidak. Sebagai anak kecil samping kirinya orang tua. Ini memberitahu. Naam. Seorang misalnya ingin pulang tapi sudah beli tiket. Hada ikhbar, hada lis istidzan, hada ikhbar. Naam. Ngabarin bahwa mau pulang misalnya. Naam. Namun itu pembahasan ya di luar dari apa yang kita bahas. Hada mimbab. Naam. Faedah. Ya. Hirsus saghir ala fi'lil khairat. Seorang anak kecil untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga apabila kita melihat seorang anak, dia punya semangat, ya, jangan dikecilkan semangat itu, terus ditambah. Ya, meskipun kadang-kadang namanya anak, kadang-kadang ngawur, tinggal diarahkan. Nah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Al-hirsu matlub. Semangat dalam berbuat kebaikan itu satu yang dituntut, namun diarahkan. Ya, apalagi seorang anak kadang-kadang keliru. Nah, sehingga butuh untuk ada pengarahan, butuh ada bimbingan. Nah, sehingga ketika dia semangat untuk melakukan sesuatu, dia ya benar-benar semangat dalam keadaan terkontrol. Nah. Maka ini insyaallah taala yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين